cacing sing piakal tuku kadung madyan. Yo wong riko biayi temenan lahir piatin jopo jeruni upomo ongko riko nomer songo yo sing piakalan ono tandingane. Tapi kape mau jadi percuma dung isun sing bisa nyanding riko lan duweni penghulu rokok jampi lihat ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Penghulu rokok jampi lihat ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Uye yo sing gagal toko kanggo madyani. Yo wong riko yai temenan lahir yatin jopo jerone upomo angka riko nomer songo yo sing gagalan ono tandingane. Tapi kabeh mau jadi percuma dung isun sing bisa nyanding riko lan duweni riko. Wow wow wow wow wow wow wow ho penghulu rokok jampi yas ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Penghulu rokok jampi yas ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Rokok jampi yas ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Penghulu rokok jampi yas ngelu ngombe kopi tinimbang terus ngipi ayo riko sun rapi. Penghulu rokok jampi.